selalu. Tanda kenangan dari kamu kan ku ingati sepanjang waktu. Baru ku buka kadomu itu hadiah ulang tahunku. Aku jadi ragu, ku buka atau ku tunda dulu. Tapi penasaran selalu, ku buka saja kadomu itu. Ternyata isinya boneka yang ku suka, rambut panjang dan berpita. Sungguh aku sangat terima kasih temanku, boneka itu ku simpan selalu. Tanda kenangan dari kamu kan ku ingati sepanjang waktu. Ternyata isinya boneka yang ku suka, rambut panjang dan berpita. Sungguh aku sangat bahagia dapat boneka yang lucu dan bisa tertawa. Ternyata isinya boneka. Selalu tanda kenangan dari kamu kan ku ingati sepanjang waktu, kan ku ingati sepanjang waktu, kan ku ingati sepanjang waktu.